لو ده أستاذ تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فيك الأسماء الحسنى: وتكفل سبحانه بحفظ كتابه العزيز. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يطوله تحريف ولا يلحقه تبديل ولا يغير فيه حرف. ومع تطاول الأيام وامتداد الزمان بقي القرآن كما هو، وبقيت آياته كما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيظل محفوظا بحفظ الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة في الله، kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Hafiz. Al-Hafiz, dialah Allah Tuhan yang maha menjaga, yang menjaga hamba-hambanya. Dan kita telah jelaskan pada kesempatan yang lampau bahwasanya Allah Jalla ala memiliki nama Al-Hafidh atau Al-Hafidh, menjaga, karena pertama dialah yang menjaga ilmu tentang segala macam makhluknya. Semuanya terjaga, tak ada yang hilang daripada Allah SWT. Artinya Allah tak pernah lupa, luput dari apapun tentang ilmunya. Semua ilmu Allah terjaga. Semua tulisan Allah Jalla ala terhadap apa yang dilakukan makhluknya terjaga, terpelihara. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tak pernah lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa, Tuhanku tak pernah sesat dengan apa yang dia tuliskan. Kita kadang keliru, kita khilaf, Tuhan Allah tidak. La yadhillu rabbi wa la yansa, dan tak pernah pula dia lupa. Semua catatan kita Allah ingat. Ahsahullah wa nasuh, Allah menghitung semua yang kita lakukan sementara kita lupa. Minggu lalu saja kita lupa apa yang kita kerjakan seharian dari pagi sampai sore, apalagi sebulan yang lalu, apalagi setahun yang lalu, apalagi 5 tahun lalu. Kita hanya mengingat hal-hal yang kita anggap penting sekali dalam kehidupan. Ya, itu yang kita ingat. Kapan kita nikah? Ingat? Ingat biasanya, karena itu dianggap momen-momen yang penting dalam kehidupan. Adapun yang lain-lain kita lupa. Allah tak ada yang lupa bagi Allah Jalla wa'ala. Maka Allah menjaga catatan makhluk, semua amal yang mereka perbuat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala wakilkan kepada para malaikat-malaikat untuk mencatat, dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang mereka lakukan. Bahkan Allah bukan hanya mencatat apa yang tersurat, bahkan Allah juga mencatat apa yang tersirat, apa yang dalam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala tahu, Allah catat, dan tak pernah hilang niat-niat kita yang tulus, niat-niat yang saleh, niat yang buruk, semuanya Allah tuliskan. Adapun makna nama Allah yang kedua Al-Hafidh atau Al-Hafidh, bahwasanya Allah Jalla wa'ala dialah yang menjaga eksistensi seluruh makhluknya. Dia yang menjaga langit dan bumi agar keduanya tidak berantuk, runtuh satu sama lain menimpanya, ya, dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga agar pesawat-pesawat di atas udara, antara langit dan bumi, tidak jatuh. Dia menjaga agar burung-burung yang terbang di udara tidak jatuh. Dia menjaga agar bahtera-bahtera di lautan tidak tenggelam. Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk penjagaannya, dia yang menjaga kitabnya mulia. Wa takaffala subhanahu bihifdzi kitabil aziz. Allah menjamin akan menjaga kitabnya yang mulia, Al-Quran. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Kami pula lah yang menjaganya. Sudah 14 abad lebih Quran ini tetap terjaga. Tidak sebagaimana kitab-kitab terdahulu yang hilang, tak jelas. Al-Quran terjaga. Ya, kitab-kitab terdahulu berbeda-beda versinya, berbeda-beda terjemahannya. Bahkan mereka pun tak tahu dengan apa bahasa asal Nabi mereka. Ibranikah, Suryanikah, mereka tak tahu. Tak ada sanad sampai kepada Nabi mereka. Tak ada. Adapun Quran sampai detik ini, sanad sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tersusun bahkan anak-anak kaum muslimin. Ya, tidak sedikit di antara mereka yang memiliki sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala yatuluhu tahrifun wala yalhaquhu tabdil. Maka Quran tak akan mungkin dalamnya ada ayat-ayat yang menyimpang, menyeleweng atau yang berubah. Wala yughayyir fi harfun, bahkan tak berubah walaupun satu huruf. Ya. Huruf waw tak boleh menjadi fa. Ya. Yang panjang tak boleh dipendekkan. Semuanya tak akan boleh dirubah. Satu pun huruf tak boleh dirubah. Wa ma'at tawul ayyam wa imtidadiz zaman. Langkah panjangnya hari-hari berlalu, zaman berputar, baqiyal Qur'anu kama hu. Quran itu berketetapan, tak berubah sebagaimana dia. Ya, bahkan mushaf yang tulis Uthman pun masih ada. Kopiannya masih bisa kita lihat bagaimana dia pertama kali tulis. Kalau antum ke museum Quran akan tampak bagaimana Quran ditulis. Ya, di Madinah ada museum Quran. Itu adalah merupakan ya tulisan yang merupakan kopian daripada tulisan asli yang aslinya di Turki sana. Tulisannya ada ya di museum Quran, masih ada. Para penulisnya ada, sanadnya ada. Ya, ayatnya pun ada. Tak pernah kita berselisih umat Islam gara-gara berbeda Quran, tak pernah. Subhanallah. Bahasa boleh beda-beda tapi Quran tak pernah berbeda. Al-Fatihah seluruh dunia tak ada yang berbeda. Al-Ikhlasnya demikian, Al-Kafirnya demikian. Allahu Akbar. Wa baqiyat ayatuhu kama anzalah Allahu 'ala nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tetap turun sebagaimana pernah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayadhallu mahfuzan bihifdillahi azza wajalla, dan akan tetap terjaga karena Allah yang menjaganya. Naam. Wa min ma'ani hadha al-ismi annahu subhanahu al-hafidhu li'ibadihi min jami'i ma yakrahun. Wa hifdhuhu lahum naw'an 'amun wa khas. Suka. Dan di antara makna al-hafid dan al-hafid yang berarti dialah Allah Tuhan penjaga yang maha menjaga, bahwasanya dialah yang menjaga hamba-hambanya dari segala yang tidak mereka senangi, dari segala yang mereka benci, berupa petaka, musibah, bencana, dia yang menjaga. Subhanallah. Kadang-kadang tak masuk akal ada orang selamat, tapi selamat dia. Mobil tabrakan, hancur, ya, semua orang tewas, dia selamat tanpa ada cacat sedikit jua pun. Siapa yang menjaganya? Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang anak-anak kecil jatuh dari tempat yang tinggi terbalik-balik, ya, kepala lebih dahulu dan seterusnya, tapi aman. Allah menjaga mereka. Allah menjaga hamba-hambanya beriman dari kejahatan makar-makar musuhnya. Sebagaimana Nabi dijaga dari pakar orang-orang Quraisy. Ya, dalam banyak kejadian dalam perjalanan kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah menjaga hamba-hambanya beriman dan seterusnya. Naam. Wa khibduhu lahum naw'ani 'amun wa khasun. Fal 'ammu khibduhu lahum bi taysirihi lahum at-ta'am wasyarab wal hawa. Hasbuka. Dan yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya, ya, ada dua makna. Pertama, yang sifatnya adalah penjagaan umum. Yang kedua, sifatnya penjagaan khusus. Fal'amu, penjagaan yang umum. Hifdhuhu lahum. Bagaimana Allah menjaga mereka? Bitaisirihi lahum at-ta'ama wasyaraba wal hawa'ah. Allah mudahkan bagi mereka makan, minum, udara. Tapi ketika Allah ingin memberikan pelajaran, Allah perlihatkan ada orang setengah mati makan, setengah mati minum, tak sanggup. Karena penyakitnya menghalanginya. Ya. Ada orang yang bernapas setengah mati, tak bisa, harus dibantu dengan oksigen. Supaya kita bersyukur. Nah, kita minumnya. Ah, mudahnya. Bismillah. Sebagian orang tak bisa minum. Yang menelan air pun tak bisa, sulit baginya. Sebagian orang tak bisa makan. Ada yang dimasukkan dari hidung. Ada yang dari ya badannya ditusukkan. Subhanallah. Allah jaga kita. Al-hawa, udara. Ya, Allah mudahkan bagi kita menghirup udara. Tapi Allah tunjukkan agar jadi pelajaran. Kadang-kadang ada orang sulit bernapas karena penyakit yang dia derita. Kadang-kadang kena asma, setengah mati dia mau bernapas. Agar kita bersyukur atas nikmat tersebut. Naam. Wa hidayatuhum ila masalihihim wa ila ma quddira lahum wa qada lahum min daruratin wa hajatin. وهي الهداية العامة التي قال عنها سبحانه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Ya, وهدايتهم إلى مصالحهم. Allah memudahkan manusia, menjaga manusia agar mereka dapat eksis, melanjutkan kehidupan mereka, dan memberikan bagi mereka hidayah. Ya, insting, makna yang lebih cocok adalah insting ila masalihi, bagaimana mereka dapat menyelesaikan segala sesuatu yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Allah yang beri hidayah. Ada burung-burung, subhanallah, Allah beri kepada mereka insting hidayah, bagaimana buat sarang-sarangnya. Satu demi satu diambil lalang dengan paruhnya, kemudian dia kumpulkan, entah bagaimana caranya dia buat tergantung di pohon kelapa. Burung apa itu? Hah? Burung tempua, tak tahu mana namanya. Cantik sarangnya, subhanallah. Ya, kita disuruh buat gitu tak mampu. Tekun satu demi satu ilalang diangkut, diangkut, buat bergantung indah. Subhanallah. Allah beri inspirasi kepada lebah, bagaimana cara buat sarang. Laba-laba cara buat sarang. Subhanallah. Allah yang beri kepada mereka hidayah agar mereka dapat eksis, menjaga keberlangsungan hidup mereka. Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihatlah kalau kita ke pantai, ketika telah kering air, banyak sekali kepiting-kepiting kecil. Kita datang masuk ke dalam sarang, kita jauh dia keluar. Subhanallah. Ya, bahkan saya lihat, saya perhatikan, ya, kepiting-kepiting itu sengaja dia berusaha masuk ke dalam pasir, ditutupkan tubuhnya supaya tak terlihat. Dan sama dengan pasir, ya, ikan-ikan pun demikian. Siapa yang mengajarinya? Allah. Agar setiap makhluk dapat menjaga eksistensi hidupnya. Allahu Akbar. Ya. Apabila kita lihat segala sesuatu dengan kacamata tadabbur, kita akan dapat kebesaran Allah dalam segala sesuatu. Lihat bagaimana kepiting itu bisa jalan. Kita jalan ke depan, kepiting jalan ke samping. Subhanallah. Kalau kita jalan nyamping, sakit punggung kita. Allahu Akbar. Ya. Wa ila ma quddira lahum wa qudiya lahum min daruratin. Ya. Atau wa ila ma qaddara lahum wa qadha lahum min daruratin wa hajatin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah dan menentukan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu daripada kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat-hajat mereka. Wahyal hidayatul amma. Inilah namanya hidayah amma. Hidayah yang sifatnya umum. Allahu Akbar. Entah siapa yang ngajari lembu itu berjalan. Baru lahir, sebentar, langsung dia berdiri berjalan. Siapa ngajarinya? Allah. Andai kata disamakan lembu dengan anak manusia, mati. Lembu itu mati. Anak manusia tak mampu habis lahir langsung jalan, tak ada cerita. Allahu Akbar. Macam-macam Allah buat. Ya, bagaimana bebek itu ketika dia menetas, Allah berinspirasi, akhirnya jalan, ikut ibunya, masuk ke air, berenang-renang. Kita setengah mati belajar berenang, tak bisa-bisa. Subhanallah. Ini hidayah ammah, hidayah yang umum. Kalaulah kita mau berpikir, mungkinkah ini semua yang membuat mereka itu mampu menjaga eksistensi mereka, kehidupan mereka, berhala-berhala disembah? Tak mungkin. Mampukah Isa bin Maryam dikatakan mereka putra Tuhan menciptakan ini semua? Tak mungkin. Dirinya saja tak selamat menurut persepsi mereka, sehingga terbunuh. Allahu Akbar, bagaimana disembah? Mampukah ya orang-orang dipuja dalam kuburnya melakukan hal ini semua? Tak mampu. Dialah namanya hidayah al-ammah. Allah beri hidayah secara umum. Bagaimana setiap serangga itu bisa terbang? Allahu Akbar, macam-macam sayapnya. Ya, beda-beda, sayap capung beda, sayap lalat beda, sayap belalang beda, tak ada yang sama. Sayap ayam beda, sayap elang beda. Ayam punya sayap tapi tak terbang. Kalau sempat ayam terbang, tak bisa kita makan ayam penyet. Subhanallah. Ya. Dibuat ini bisa terbang, ini tak bisa terbang. Allahu Akbar. Kaki pun berbeda-beda. Kaki unta beda, kaki kambing beda. Kaki kuda beda, kaki kita pun beda. Kaki ayam beda. Allahu Akbar. Lihatlah bagaimana indahnya ayam tidur, bebek tidur, ya, apalagi bangau tidur, masukkannya kepalanya ke dalam badannya, angkatnya kakinya satu sepanjang malam tahan. Coba antum tidur gitu, turun darah itu mah, angkat kaki satu, kita itu dihukum oleh pak guru, ya, satu jam angkat kaki, udah musibah. Lihatlah bagaimana kalong dijaga Allah eksistensinya. Malam hari terbang tak perlu pakai senter. Berwat-wat, tak pernah nabrak. Tak ada cerita kalong mati nabrak tiang. Allahu Akbar. Yang lebih menakjubkan tidur sepanjang siang. Kaki menggantung ke atas, kepala ke bawah. Allahu Akbar. Tak jatuh-jatuh. Ini semua Allah menjaga. Allah beri mereka hidayah. Ya. Inilah Allah katakan allazi a'ta kulla syai'in khalqah. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu dan ketentuan yang tepat bagi segala sesuatu tersebut. Tsumma hada, setelah diciptakan, dia beri segalanya insting hidayah. Ya. Yang lebah-lebah itu banyak komunitasnya. Ya, ada yang khusus kerjanya mencari tempat mana namanya madu. Ada yang khusus mengumpulkan madu-madu, ada yang khusus mengumpulkan bipolen. Ada lebah latu, ada ratu lebahnya yang memerintahkan. Semut pun demikian, tak pernah salah ambil lebah itu. Ya, terambilnya racun-racun daripada tanam-tanaman, kita minum mati gara-gara minum madu. Tak ada cerita. Allahu Akbar, Allah berhidayah. Kera itu tak ada mati keracunan. Tahu dia memilih mana yang layak untuk dimakan, yang tak layak untuk dimakan. Siapa yang mengajarinya kalau bukan Allahu Jalla wa'ala. Yang menjaga makhluk. Ya, supaya tak sama keratu dan kita karena mirip-mirip. Dibuatnya berbeda, berdirinya, jalannya, tangannya pun berbeda. Tangan kita berbeda sama tangan kaki, sama kaki kita. Kaki kera dengan tangan kera mirip-mirip. Fungsinya pun mirip-mirip, kakinya bisa memegang. Lihatlah bagaimana kera kakinya memegang. Dahan-dahan, ranting-ranting tak jatuh. Bisa kita pegang dengan kaki kita ranting? Tak bisa. Dibuat mukanya penuh dengan bulu, semuanya bulu. Subhanallah. Dia buat juga kita bulu, tapi bulu kita halus, tipis. Kalaupun ada yang bulunya bangsa lebat, tak sebagaimana bulu kera. Jalla wa'ala. Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidhul Hafidh. Naam. Wa hifdhuhum bidaf'i asnafil makarihi wal madari wal syururi anhum. وهذا الحفظ يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرها وقد وكل ببني آدم ملائكة يحفظونهم بأمر الله كما قال سبحانه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ay yadfa'una anhu bi amrillahi kullama yadurruhu mimma huwa bi sadadin aw yadurruhu laula hifdullah. Wa hifdhuhum bi dafi asnafil makari. Allah jaga semua makhluk ya dengan menghalangi, menolak segala macam bentuk al-makari, perkara yang tidak mereka sukai. Diberikan setiap makhluk itu punya kelebihan, ya, punya kekuatan yang dengannya dia bisa menjaga kesehatan dirinya. Macam-macam caranya. Ada yang dengan teori dia mengelabui di musuhnya sehingga terpiara, terjaga. Dia ada kupu-kupu, kadang-kadang berubah bagaikan burung hantu, padahal kupu-kupu belaka. Ya, kadang-kadang ada jenis-jenis unggas itu yang memiliki warna sampai 100 warna, bisa rubah-rubah warna. Sebentar-sebentar berubah warnanya. Kalah burung cendrawasih. Allahu Akbar. Ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Allah jaga daripada segala yang mereka benci. Allah berikan makhluk itu kekuatan, ada yang punya bisa. Subhanallah. Pari itu enak kita makan. Tapi coba terkena ya, apa namanya itu, tajinya. Di ekor pari itu ada 2-3 taji. Coba kena kaki kita, azab, tersiksa, mati kita bisa kenanya. Allahu Akbar. Allah beri segala macam makhluk itu bisa-bisanya. Allah berikan pula penawar bisa tersebut, janganlah fi'ulah, agar mereka dapat melangsungkan ya kehidupan mereka, menjaga diri mereka dari apa yang tak mereka sukai. Subhanallah. Wal madar wa syururi anhum. Allah jaga manusia, makhluk, dari segala yang membahayakan mereka. Ya. Dari segala macam bentuk kejelekan dari mereka. Wa hadzal hifdhu, dan penjagaan Allah terhadap semua makhluknya. Yashtariku fihi al-barru wal-fajir. Sama semuanya menyeluruh. Allah menjaga seluruh makhluk, seluruh manusia, yang salihkah, yang tak salih, yang jahat, yang fasik, yang baik, semua Allah jaga agar dapat melangsungkan hidup mereka. Subhanallah. Ya. Balil hayawanatu ghairuha, bahkan hewan-hewan dan lain-lain semua Allah jaga. Allah beri semuanya ya kemampuan untuk mencari makan masing-masing dengan cara masing-masing. Waqad wakkala bi bani adama malaikatan yahfazunahum bi amrillah. Allah telah wakilkan malaikat-malaikat ya, kepada manusia untuk mencatat segala yang mereka lakukan. Dengan perintah Allah, bahkan Allah suruh malaikat-malaikat menjaga mereka, menjaga manusia. Tidur kita, tak sadar, tak masuk ke dalam telinga kita itu binatang-binatang. Tak masuk ke dalam mulut kita binatang-binatang. Padahal lubang juga. Ya. Telinga kita ada lubang, mulut ada lubang, hidung ada lubang. Tak masuk. Siapa yang menjaganya? Allah Jalla wa'ala. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Dia, yaitu Muhammad SAW, memiliki malaikat-malaikat yang menjaga dari arah belakangnya, dari arah depannya, menjaga Nabi tersebut daripada makhluk-makhluk yang berbuat kejahatan kepadanya. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayyadfa'una anhu bi amrillah kullama yadurru. Allah jaga setiap makhluk dengan perintah Allah dari segala yang membahayakannya. Mimma huwa bisadadi an yadurruhu laula hifdzullah. Yang sebenarnya itu dapat membahayakan dirinya, tapi karena Allah jaga dapat terlindung daripada segala macam mara bahaya tersebut. Subhanallah. Nampak pesawat begitu kokohnya terbang di udara. Ya, kadang orang sombong seolah dia bisa menciptakan segala sesuatu, melakukan alam. Masuk 2-3 ekor burung ke dalam apanya itu? Turbinnya terbakar, jatuh, selesai. Apa mau disombongkan? Lewat burung-burung banyak masuk ke turbinnya, terbakar, jatuh, selesai. Allahu Akbar. Diberikan manusia akal bagaimana menjaga segala sesuatu. Kecuali jika Allah kehendaki hancur-hancurlah dia. Pesawat itu diberikan padanya anti petir. Tak ada ceritanya pesawat terbakar petir, tak ada. Allahu Akbar. Kecuali jika Allah kehendaki. Begitu kuatnya guncangan petir, tak ada yang membakar pesawat. Semuanya dilewatkan pesawat. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah menjaga. Ya. Allah buat segala macam antipatinya. Rumah-rumah kita semuanya diberikan apa? Anti petir, diberikan ya kabel penghubung ke tanah, grounding namanya. Tujuannya apa? Supaya tak terbakar ketika petir datang, masuk ke tanah, dialirkan ke tanah. Allahu Akbar. Diciptakan ada benda-benda penghantar panas, penghantar dingin, penghantar ya api dan seterusnya. Ya, ada namanya timah, ada namanya besi penghantar, ya, ada yang tak bisa menghantar, ya, kayu, semuanya dengan hikmah. Ya. Andai kita semua penghantar dah kontak kita. Subhanallah. Allah jaga kita dari segala sesuatu. Jalla fi'ula. Naam. Wal khassu hifdhuhu li awliyaihi idafatan ila ma taqaddam bi hifdhi imanihim minash shubahi al mudillati wal fitani al jarifati wash shahawati al muhlika fayu'afihim minha wa yahfaduhum min a'daihim min al jinni wal insi fayansuruhum alaihim wa yadfa'u anhum kaidal a'dai wa makrahum kama qala subhana inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu wa 'ala hasabi ma 'indal 'abdi min al imani takunu mudafa'at allahi anhu. Adapun yang kedua, makna penjagaan yang kedua bagi makhluknya adalah penjagaan yang sifatnya khusus. Ya, ada yang umum, semua Allah jaga agar mereka dapat hidup. Mukmin, kafir, fasik, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah jaga. Bahkan tumbuh-tumbuhan itu Allah jaga supaya tetap hidup. Buatlah tumbuh-tumbuhan di samping rumah Anda, dia akan terus mencari bagaimana supaya dapat matahari. Akan belok-belok, bengkok-bengkok dahannya untuk mencari apa? Matahari. Subhanallah. Dan ada dia buat tumbuh-tumbuhan yang dia kebal walaupun tak kena matahari lama, tahan supaya jadi perhiasan, letakkan di ruangan-ruangan, macam-macam. Ya, perhatikan tumbuh-tumbuhan, ada yang di akarnya serabut, ada yang akarnya kertunggal, berbeda-beda. Subhanallah, masing-masing punya kelebihan, keistimewaan. Ya, Allah ciptakan semua dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala. Ada yang kedua, penjagaan khusus, hifdzun khas. Itulah Allah jaga wali-walinya. Idhafatan ila ma taqaddam, sebagaimana tambahan bagi apa yang Allah jaga di atas. Allah jaga wali-walinya bihifdzi imanihim. Allah jaga iman mereka minasyubahil mudillah, dari segala macam syubhat yang menyesatkan. Wal fitanil jarifah, dan segala macam fitnah ya yang membahayakan. Wasyahawatil muhlikah, jaga daripada segala macam syahwat yang membinasakan. Dan ini yang lebih indah. Allah jaga kita daripada syubhat dan syahwat. Subhanallah. Sebagian orang terjebak dalam syahwat, tak bisa keluar daripadanya. Sebagian orang terjebak dalam syubhat, tak bisa keluar daripadanya. Allah jaga kita, hamba-hambanya yang mukmin, Allah pihara mereka. Subhanallah. Lihat kelompok-kelompok yang nyempal. Kemarin 10 Muharram, orang-orang Syiah, bagaimana mereka ya menyia-nyiakan ajaran Islam. Ya, menyelisih ajaran Islam. Ajaran Islam tauhid, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mereka minta kepada Hussein. Ya dan billah. Ajaran Islam disuruh kita untuk bersabar dengan segala macam bala bencana. Mereka meratap. Mereka pukul-pukul diri mereka, mereka pukul tubuh mereka. Allahu Akbar. Kita Allah selamatkan. Sejak kecil mereka sudah dilatih untuk mencelakakan diri mereka. Ya, sebagai bentuk takzim kepada Hussein yang terbunuh. Agama apa ini? Subhanallah. Anak kita celaka terbunuh, kita tamparin diri kita. Agama kebodohan. Ya kan? Logikanya. Anak kita dibunuh, kita tamparin diri kita. Yang paling parah kita bunuh anak itu sendiri. Setelah itu kita tangisi dia. Ya. Mereka membunuh Hussein, mereka berkhianat kepada Hussein, mereka mengiring Hussein keluar, mereka membiarkan Hussein, ya, dihabisi musuh-musuhnya. Setelah itu mereka pula yang menangisi Hussein. Mereka berkhianat kepada Muslim bin Aqil, ya, sepupunya Hussein. Pada pagi hari masih 4,000 orang mengepung, ya, kota Kufah kala itu, di bawah, ya, pemimpinnya, satu demi satu disogok. Sore hari habis, tinggal Muslim bin Aqil sendiri, habis. Allahu Akbar. Begitulah mereka. Allah jaga kita enggak terjebak ke dalam Syiah. Allah jaga kita enggak terjebak ke dalam pemikiran takfir Khawarij. Alhamdulillah tak berangkat kita ke Suriah. Alhamdulillah untuk ikut bergabung dengan ISIS. Allahu Akbar. Allah jaga kita. Alhamdulillah Allah jaga kita tak ikut berangkat ke Afghanistan gabung sama Usama bin Laden. Allah jaga kita. Sebagian orang ikut tergelincir, terjebak. Subhanallah. Tak gabung kita dengan Qaeda, tak gabung kita dengan ISIS, ya. Dan begitulah. Fayu'afiyahum, fayu'afih minha. Allah beri kita keselamatan dari segala macam fitnah tersebut. Wa yahfazhum min a'daihim. Bahkan Allah jaga mereka, hamba-hambanya yang beriman yang khusus ini, dari musuh-musuh mereka, minal jinni wal insi, dari musuh mereka berupa jin, berupa manusia. Fayansuruhum alaihim, Allah bantu mereka memenangkan musuh-musuhnya. Wa yarfa'u anhum kaidal a'da wa makrahum, Allah membantu mereka untuk dapat menghindar daripada tipu daya musuh-musuh mereka, dari makar-makar mereka. Kama qala subhana, sebagaimana Allah berfirman, innallaha yudafi 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah akan senantiasa menjaga, membela orang-orang beriman. Ini ayat indah sekali kalau andai kata kita camkan dalam hati, kita pahami dengan benar. Apa kata ya Syekh hafizahullah, wa ala hasabi ma indal abdi min al-iman takunu mudafa'atullah, ya, anhu, seberapa tingkat iman kita, seperti itulah Allah jaga kita. Semakin besar iman, semakin besar Allah jaga kita. Semakin berkurang iman, semakin berkurang juga penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sungguhnya Allah akan senantiasa membantu, membela, memenangkan orang-orang beriman. Pembelaan tersebut sesuai dengan tingkat iman. Semakin lemah iman kita, semakin ya jauhlah penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, semakin sedikit. Naam. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك رواه احمد والترمذي اي احفظ اوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله من فضله. Ini rahasianya bagaimana kita ingin menjaga Allah jalla fi ula. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam wasiat yang beliau wasiatkan kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ihfazillah yahfazka, wahai anak, kau jaga dalam dirimu Allah, Allah akan menjagamu. Hadis Muhammad dan Imam Tirmidzi. Makna kau jaga Allah dalam dirimu, ingat perintah-perintahnya, kerjakan. Wa nawahiyahu, ingat larangan-larangannya, jauhi. Itu makna menjaga Allah dalam dirimu. Menjaga Allah, menjaga perintahnya untuk dikerjakan, menjaga larangannya untuk ditinggalkan. Menunjukkan engkau memang jaga dalam dirimu Allah Jalla wa'ala, ada perintahnya, larangannya. Wa hududahu bi'adami ta'diha, jaga batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah buat, jangan langgar batasan tersebut. Yahfazka fi nafsika wa dinik, dia janji akan jaga engkau dalam dirimu, dalam agamamu, wa malika dalam hartamu, wa waladika dalam anak-anakmu, wa fi jami'i ma ataka Allah min fadli, dia jaga segala sesuatu yang diberikan kepadamu dari karunia-Nya. Kau jaga perintah-perintahnya, larangan-larangan, Allah akan jaga engkau. Perintahnya dalam memenuhi segala macam hak-haknya, jaga. Salat, puasa, zakat, haji. Perintahnya untuk menjaga hak makhluk, jaga. Jangan kau menipu, jangan kau menzalimi makhluk. Allah akan jaga engkau. Jangan kau ambil hartanya dengan jalan haram. Jangan kau sedikit pun menzalimi manusia pada harta mereka. Allah akan jaga engkau, akan jaga hartamu. Yang tak menjaga hak Allah, tak menjaga hak makhluk, bagaimana Allah menjaganya? Subhanallah. Ini manfaatnya kita ngaji. Selalu kita diingatkan agar kita menjaga hak Allah, menjaga hak hamba. Kadang-kadang ngaji-ngaji juga, sekali ngaji hilang setahun, hutang tak mau bayar. Ya dan billah. Kita bangun BMT itu untuk apa kita bangun? Untuk kebersamaan, membantu, memudahkan. Nyangkut banyak hutang yang tak terbayar, bahkan tak mau bayar. Allahu Akbar. Ya, kalau itu orang awam mungkin. Ini orang yang pernah ngaji, katanya senior, hutang tak bayar. Allahu Akbar. Berapa nyangkut tuh? Banyak. Ya. Saya lihat nama-namanya. Allah, ini si fulan, si fulan, si fulan. Ini orang kemana? Pantas tak pernah ngaji, hilang. Kenapa? Karena utangnya tak dia bayar. Bagaimana Allah akan menjaganya? Dia tak jaga hak makhluk. Kezaliman. Ya. Ya dan bila ada yang 10 juta, 12 juta, 30 juta. Allahu Akbar. Ya. Ini orang-orang tak bisa dipakai. Wallahi tallahi billah tak mungkin mereka sukses dalam dunianya kalau enggak tobat. Mengembalikan hak-hak yang punya hak. Demi Allah, saya bersumpah. Tak mungkin mereka sukses. Karena mereka menyia-nyiakan hak makhluk. Ada yang hilang tak bisa dikejar. Entah kemana dia sudah hilang, ditelan bumi, tenggelam. Ditenggelamkan Allah dalam perut bumi. Ya. Kawan-kawan di BMT itu ngeluh, mengadu. Allahu Akbar. Ini orang bagaimana mau dijaga usahanya, kerjanya nipu orang. Subhanallah. Buat usaha, pinjam sana, pinjam sini, tak bayar. Ada yang diminta ngajak berantem. Diminta ngajak berantem, nantang. Allahu Akbar. Demi Allah, orang ini tak akan ditolong kalau tak tobat. Tak mengembalikan hak kepada pemilik-pemilik hak. Tak mungkin Allah menjaga mereka. Tak mungkin Allah buat mereka itu beruntung. Innahu la yuflihu zalimun. Kata Allah, tak akan mungkin jaya orang-orang berbuat zalim. Maka kalau kita mau dijaga Allah, jaga semua hak-hak. Wallahu tabaraka ta'ala. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik.